tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang kau perbuat untuk kebaikanku menopangku. Jangan kuasamu keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Oh,